senunggu mongso rendang anggon kule ngenteni kue wis ono sesasi kenep dino iki mas yen pancen tresnoku joku nganti orang duwe waktu waktu kanggo ngancani uga ngeterke nyanyi kowe kudu ngerti lungaku golek rezeki dongono lakuku ngayahi kewajibanku senajan abot kanggonmu nanging kuat no atimu wis dadi kahanan aku lungo atoh paran ora bakal keleken nyanding lanangan liya. Ojo keloro-loro, lungaku ra kekecitro. Opo meneh nganti mikir aku wis ora tresno. Yo mung kowe sing tansah ono ning jero dodo. Ra ono tresno liyo mergo aku tansah setyo. Kudu percaya tresnoku iki mung siji kowe. Wani sumpah mati ning ati ra ono liyane. Janjiku tak buktekke ora mung ono lambe. Tunggu nen balikku bebrayan takkan sak lawas. kabari yo mung lewat BBM-an. Kadang sinyal angel marahi dadi penghalang. Ning yo kudu sabar ora usah nggo nesunan. Merko tresno kuwi mestine akeh pacoban. Sing tak jaluk kuwe ojo nganti ilang rasa. Senajan aku kerep gawe kelolan ku jiwa, jembarno atimu sak jembare laut samudra. Kowe kudu ngerti yen aku iki cah kerja. Mas, yen pancen kowe karepmu, aku yo mung tanso piso nunggu. Tak kuat niatiku tanpo sliramu. Oh, aku rekoso ikhlas peti kanggo keluarga. Biyen pecut sekolah merko kahanane susah, weling papa dadi wong sing kena. Selalu ngancani hilang ending. lagi namun masalah tresno, tapi kaya loro yen akhire wirang ben wirang bisa yen akhire loro ben loro tenang opo wong tulus wis kari singi selalu ngancani Kon menang ke nyatani sing tak tresnani malah sing paling ngelarani diteni lan enteni koe bakal ngerti kematini koyo aku isi kerep dilarani sabar-sabar niatiku isi pangga diapusi ramasalah yen aku kalah sadar diri lakon menang kiri menangku namung niteni niteni hatimu sing Terima kasih. malih ngampet pere, tak angkat gendero putih. Aku nyerah lambaikan tangan, dada sayang tresno ku wis ilang. Sepurane sayang hatimu wis kepopo, iso jaga perasaan. Kowe main belakang kape rasa ku tak puang, pelanggaran kowe tak kartu apa. Kowe main belakang kape rasa saben waya wangi bikin isi hati opo tenan notris no iki tadi siji mantep anggon ku mikir raono site kuate cerita iki bakal api keukin yakin yakin oh yakin aku tenang sumpah yang janji iluku ne tes tenang kurang kurang ye kurang ku sepurane jenang Terima kasih. Gusti pun rampungi. Memutar kata, malah kau tuduh aku lah. Kali urang cari ni pinang, aku is sayang, jepul kok tolak. Pinggir curang kali ni putar, kowe tak sayang, matamu pijam. Suci loro barku itu, aku kok tolak, tapi songguyu. Kuya prukon talane kusti aku kok. Jepul koe nganggepi among kekancan. Aku trimo pamit lungo. Muko-muko koe seso ora kelo. Aku lungo wis rasuti bali. Sampai sing bisa meremaga motor.